إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-41 dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang ke-42. Kita masih berada di Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu, tinggal beberapa bab lagi. Setelah itu kita masuk kitab pembahasan yang lainnya. Bab yang nomor ke-42. Qala Syaikhul Musannif hafidhahullahu taala babuz zajri anil fatwa fi ghairi ilm. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah menjaganya, bab larangan memberikan fatwa tanpa ilmu. Memberikan fatwa tanpa ilmu. Beliau pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat nomor 116. Qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kamu mengatakan dengan mulutmu dengan sebuah kebohongan, kamu mengatakan ini halal, ini haram. Kamu membuat kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan atas Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung. Wah, ini bahaya sekali. Fatwa tanpa ilmu berarti membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya zaman sekarang ini fatwa tanpa ilmu. Siapapun sekarang jadi mufti, tidak mau diberi fatwa, maunya memberikan fatwa. Sebodoh-bodoh orang adalah orang yang tidak tahu kapasitas dirinya. Itu adalah orang paling bodoh. Orang yang pinter, yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, dia tahu kapasitas dirinya. Dia tahu diri. Jadi orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Kemudian beliau membawakan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man uftiya bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu." Barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka yang berdosa adalah yang memberi fatwa. Jadi kalau kita tanya kepada satu orang ya, minta fatwa, kita anggap dia itu bisa memberikan fatwa. Kita anggap dia itu punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Kita minta fatwa kepada dia, ternyata dia memberikan fatwa ngawur. Kita enggak tahu kalau dia ngawur, kita anggap dia adalah orang yang pinter. Maka yang dosa adalah si pemberi fatwa. Karena dia telah menyesatkan orang. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamur rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Barang siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya tentang suatu perkara, padahal dia tahu perkara yang benar itu bukan seperti itu, maka berarti dia telah mengkhianatinya. Jadi ada orang itu minta pendapatnya dia, musyawarah, minta pendapat. Dia tahu pendapat yang benar itu begini, tapi dia mengatakan pendapat yang tidak benar. Pendapat yang baik itu ini, tapi dia mengatakan pendapat yang tidak baik. Berarti dia telah mengkhianati. Mengkhianati orang yang mengajak dia untuk bermusyawarah. Musyawarah ini kan perlu untuk memecahkan perkara. Ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Jadi kita musyawarah, minta pendapatnya orang. Tidak boleh kita mengkhianati dia. Kita tahu yang benar itu gini, kita mengatakan selain yang itu. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, wa idastan sahaka fansahu wa fi riwayah fansah lahu. Kalau ada orang minta nasihat kepadamu, berilah nasihat yang baik, yang jujur. Jangan diselewengkan nasihatnya, berarti mengkhianati dia. Ini semua juga masih berkaitan dengan fatwa. Jadi memberi fatwa tanpa ilmu itu adalah dosa besar. Nanti kita bahas agak panjang masalah fatwa ini, karena dampaknya besar. Ilmu itu dicabut oleh Allah, bukan dicabut dari hati langsung, tapi dicabut dengan wafatnya para ulama. Yang mana para ulama rabbaniyun meninggal dunia, maka diangkatlah pemimpin-pemimpin yang tidak punya ilmu, yang dia memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan. Mari kita lihat di antara dampak buruk fatwa yang ngawur. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, Ad-Dharqutni dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in yang kita pernah membahas biografi beliau. Annahu qal, beliau berkata, sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru. Aku pernah mendengar Ibnu Abbas memberitahukan. Apa pemberitahuannya? Anna rajulan asabahu jarhun fi ra'sihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam thumma asabahu ihtilam. Yaitu ada seorang sahabat zaman Nabi dulu yang kepalanya terluka. Jadi kepalanya terluka, semacam gagah rotak, pecah itu kepala gagah rotak ya. Kemudian subhanallah, orang itu ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, mimpi keluar air mani, janabat, berhadas besar. Kemudian teman-temannya mengatakan, fa umira bil ightisal, kata teman-temannya, kamu harus mandi karena kamu ini janabat, hadas besar, harus mandi kamu. Faghtasala, akhirnya dia mandi. Hasilnya fakazza famata, kejang-kejang lalu mati. Fabalagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala, hal itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau mengatakan, qataluhu, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang itu, semoga Allah membinasakan mereka. Awalam yakun shifaul ay as-su'al, bukankah obatnya kebodohan itu adalah tanya? Kalau enggak ngerti jangan memberi fatwa. Kalau ngerti itu minta fatwa, tanya kepada yang ngerti. Jadi gara-gara fatwa yang salah akibatnya apa? Orang mati. Nah ini bayangkan, orang gagah rotak, mimpi basah, disuruh mandi. Ya nanti airnya masuk ke otaknya airnya. Mandi masuk ke otak semua airnya, mati. Padahal mestinya orang kayak dia itu cukup untuk tayamum. Islam itu gampang, ad-dinu yusrun. Islam itu gampang, jangan dipersulit. Ini semua adalah bersumber dari kebodohan. Memberi fatwa tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, fatwa ini bukan masalah yang ringan, fatwa ini masalah yang berat. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man alima falyakul, wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Orang yang tahu, hendaklah dia mengatakan. Yang tidak tahu, hendaklah dia mengucapkan, wallahu a'lam. Kalau tahu, ngomong. Kalau enggak tahu, ngaku saja. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Fa innahu minal ilmi an yaqula lima la ya'lam la a'lam. Karena termasuk bagian dari ilmu itu, orang yang tidak tahu, dia mengatakan, saya tidak tahu. Itu berarti pinter. Jadi termasuk bagian dari ilmu itu, kalau tidak tahu, dia mengatakan, saya tidak tahu. Fa innallaha qala li nabiyhi, karena Allah berfirman kepada nabinya, qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak minta upah kepadamu daripada dakwah, dan aku bukan termasuk orang yang mutakallifin, yang memaksa-maksakan diri. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, tidak usah memaksa-maksakan diri, akhirnya memberikan fatwa yang salah. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu punya kitab khusus bahas seputar permasalahan fatwa. Judul kitab itu I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Pemberitahuan bagi orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Jadi memberi fatwa itu sama dengan tanda tangan atas nama Allah. Kan dia seakan-akan mengatakan, menurut Allah ini boleh, menurut Allah tidak boleh ini, menurut Allah ini halal. Seakan-akan dia tanda tangan atas nama Allah. Pemberi fatwa itu kedudukannya tinggi luar biasa, karena dia tanda tangan atas nama Allah. Sekarang kalau ada orang tanda tangan atas nama raja, mulia apa enggak orang itu? Karena raja mewakilkan kepada orang itu, sudah cukup melalui kamu saja tanda tangan atas nama raja. Atau misalnya atas nama apa namanya, orang punya kedudukan tertentu yang mulia, lalu dia tanda tangan atas nama orang itu. Demikian pula pemberi fatwa, mulia sekali kalau dia dengan dasar ilmu yang sebenarnya, dia memang punya kapasitas memberikan fatwa karena dia tanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah fatwa-fatwa yang tanpa ilmu. Kita melihat para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak tahu jawabannya, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu, jujur. Demikian pula yang lalu sempat kita singgung, Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah, ilmunya sangat mendalam. Sampai-sampai di Madinah itu ada pemeo, kata-kata yang populer yang berbunyi, kaifa yufta wa Malik bil Madinah. Bagaimana mungkin ada orang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih ada di Madinah. Tidak berani melangkahi Imam Malik dalam memberikan fatwa. Tapi Imam Malik kalau tidak tahu mengatakan tidak tahu. Pernah ada orang datang dari jauh membawa 40 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ternyata beliau hanya menjawab 4 atau 6 saja. Selebihnya beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu orang itu marah-marah. Wahai Imam Malik, bagaimana Anda mengatakan saya tidak tahu? Padahal saya datang dari negeri yang jauh minta fatwa kepada Anda. Lalu Imam Malik tenang saja. Beliau mengatakan, irkab rahilatak, wadhab ilal baladil ladhi ci'ta minhu, waqul sa'altu malikan, faqala la adri. Kamu naiki saja kendaraanmu lagi, kamu pulang ke negaramu, kamu umumkan di sana, saya tanya Malik, Malik menjawab, saya tidak tahu. Sudah umum kan gitu aja, tidak masalah. Nah, itu ulama. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu mengatakan jawab. Seperti itu. Atau kalau tidak tahu mengatakan saya akan bahas lagi nanti, cari lagi. Kemudian juga ada ucapan yang sangat indah dari salah seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan adraktu 20 wa 100 min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yus'al ahaduhum 'anil mas'alah ma minhum rajulun illa wadda anna akhahu kafahu. Kata beliau, aku telah bertemu dengan 120 dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Ansar. Ketika seorang dari mereka itu ditanya tentang satu masalah, maka mereka itu selalu ingin agar supaya yang jawab itu temannya, saudaranya. Jadi bukan malah kepingin dia yang jawab. Jadi ketika ada orang tanya, dia itu malah berharap mudah-mudahan dijawab oleh orang lain. Jadi berarti mereka jawab kalau memang terpaksa harus jawab, karena dituju dia. Dia yang dituju. Sementara kalau ada orang lain yang jawab, alhamdulillah, lebih baik diwakili oleh orang lain. Dengan catatan kita tahu orang lain itu punya ilmu ya. Kalau kita tahu dia menyesatkan, kita biarkan, ya berarti kita sama-sama merestui kesesatan. Di sini kita lihat mereka itu sangat warok untuk memberikan fatwa, amat hati-hati. Bukan malah berbangga-bangga dengan fatwa, seperti memberikan kacang goreng, menjual kacang goreng. Dan sebenarnya hakikatnya kita tidak memberikan fatwa. Hakikatnya kita ini hanya menukil fatwa, bukan menfatwakan. Kalau menfatwakan itu ulama kibar, ilmunya mendalam. Kita hanya menukil fatwa. Karena kita pernah baca-baca, kita tahu jawabannya. Jawabannya ini. Itu bukan fatwa dari kita. Itu fatwa dari para ulama. Ada buku yang membahas permasalahan fatwa dan segala hal yang berkaitan dengan fatwa. Bungkunya ringkas dan padat, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashfar. Judulnya adalah Al-Futya wa Manahijul Iftah. Fatwa dan manhaj memberikan fatwa. Bagus sekali buku ini. Di antaranya beliau memberikan definisi tentang fatwa. Apa sih definisi fatwa itu? Kata beliau, definisi fatwa itu adalah al-ifta'u wal-ikhbaru bihukmillahi ta'ala bijtihad an dalilin syar'i liman sa'ala anhu fi amrin nazil. Fatwa itu adalah kita memberitahukan tentang hukum Allah dengan ijtihad, berdasarkan dalil syar'i, kepada orang yang bertanya tentang perkara yang terjadi. Jadi ada perkara terjadi, ada orang tanya, lalu kita memberitahukan kepada dia tentang hukum Allah dengan ijtihad, tapi berdasarkan dalil yang syar'i. Ini fatwa. Buku ini bagus sekali, dan bagi orang para pemberi fatwa dianjurkan membaca buku ini. Fatwa itu kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 dan juga surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu, supaya tidak tersesat. Kemudian juga di sini beliau menulis kata-kata yang sangat indah, dan ini perlu selalu kita ingat-ingat kata-kata ini, karena sering terjadi ya. Ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Ada satu kaidah yang berbunyi futyal jahil la tasih. Fatwa orang bodoh itu tidak sah. Ini perlu dikasih garis apa namanya, garis bawah yang tebal. Fatwa orang bodoh tidak sah. Jadi artinya kalau kita meminta fatwa kepada orang yang tidak layak memberikan fatwa, yang masuk kategori orang bodoh, lalu dia memberikan fatwa, tidak sah fatwanya, enggak boleh diamalkan, enggak sah. Karena sekarang ini banyak artis-artis memberi fatwa, pelawak-pelawak memberi fatwa, semuanya orang baru belajar memberi fatwa. Itu fatwa tidak sah. Karena fatwa jahil, fatwa dari orang bodoh. Jadi kita tidak memberi fatwa, kita ini hanya menyampaikan penyambung lidah para ulama. Kemudian juga dalam masalah-masalah ijtihad, masalah ijtihad tidak boleh saling menyalahkan. Ijtihad ya, bukan masalah akidah. Kalau akidah satu, akidah ahli sunnah wal jamaah, lurus akidah manhaj. Sementara kalau masalah-masalah ijtihad, yang sumbernya itu ijtihad, tidak ada dalil syar'i, benar-benar sumbernya adalah ijtihad, maka kita tidak boleh saling mengingkari. La ingkar fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Masing-masing mengamalkan keyakinannya sambil berlapang dada, lapang dada, tanpa saling menyalahkan. Sehingga para ulama menyebutkan dalam kaidahnya itu rohabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada dalam masalah khilafiyah. Khilafiyah. Kemudian juga seorang pemberi fatwa itu dilarang memberikan fatwa dengan pendapat-pendapat yang jelas-jelas pendapat itu enggak berlaku. Jadi kan ada ya pendapatnya para ulama yang jelas-jelas salah, enggak berlaku. Nah, kita tidak boleh memberikan fatwa dengan pendapat yang tidak berlaku tadi itu. Misalnya dalam masalah fikih. Masalah fikih itu kita selalu mendapatkan beda pendapat. Masalah fikih itu selalu ada beda pendapat, minimal ada dua pendapat, minimal. Bahkan kadang satu masalah sampai empat pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal saja, satu orang, kadang dalam satu masalah beliau punya dua pendapat, bahkan kadang punya tiga pendapat, satu masalah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga sering direbutkan, disebutkan, wa fi riwayah anhu kada wa kada, wa fi riwayah kada wa kada. Seperti itu. Kemudian di antara sikap sportif para ulama, kalau mereka memberikan fatwa, mereka tidak mengklaim dirinya yang paling benar. Ini bukan masalah akidah ya, masalah ijtihad murni, yang memang masalah ijtihad. Di antaranya satu kata-kata yang masyhur, ini dari Imam Syafi'i, masyhur dari beliau, yaitu beliau mengatakan qawli sawab yahtamilul khata wa qawla ghairi khata yahtamilus sawab. Pendapatku menurut aku adalah benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain itu menurut aku salah, tapi mungkin bisa jadi benar. Sportif. Masalah ijtihad tidak mengklaim saya paling benar, tidak. Ini pendapat saya, ijtihad semampu saya, alhamdulillah kalau benar. Tapi tanpa menyalahkan pendapat orang lain, tidak mengklaim paling benar. Rahabatus sadr, lapang dada kalau ada masalah khilafiyah yang sumbernya adalah ijtihad, tidak ada dalil syar'i dan bukan masalah akidah. Karena itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sikap sportif beliau yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Ad-Darimi, beliau sempat memberikan fatwa tentang permasalahan faraid, ilmu bagi waris. Setelah beliau menyampaikan fatwa itu, beliau mengatakan, "Inni aqulu fiha bi ra'yi. Fa in yakun sawaban fa minallahi wahda la syarikalah. Wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan wallahu minhu bari." Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Ini perlu ditulis dengan tinta, dengan apa namanya, tinta dari emas, penanya dari permata. Kata-kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sesungguhnya aku mengatakan ini menurut pendapatku sendiri. Kalau benar, berarti itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalau seandainya salah, berarti dari saya, yang salah saya, dan ini juga dari setan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kesalahan itu. Sportif sekali. Masalah ijtihad, ini pendapat saya. Kalau benar, alhamdulillah dari Allah. Kalau saya, dari saya dan dari setan, bukan dari Allah. Demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika memberikan fatwa permasalahan faraid. Karena faraid ini ijtihad. Faraid itu perincian-perinciannya adalah ijtihad. Sementara yang ada itu hanya sebagian kecil di Quran. Di Al-Quran sebagian kecil saja. Surat An-Nisa itu ada 3, sekitar 4 ayat saja. Perincian-perinciannya, ijtihad. Di dalam hadis keterangan faraid enggak ada. Yang ada cuma al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah faraid itu kepada yang berhak untuk mendapatkannya, sisanya berikan kepada orang laki terdekat. Maksudnya adalah asobah, itu aja. Tapi kalau perincian-perinciannya itu kebanyakan ijtihad, ijtihadnya para sahabat. Sehingga mereka suportif, ini adalah pendapat saya. Ibnu Mas'ud juga mengatakan begitu. Aqulu fiha bi ra'yi. Fa ayyakun shawaban faminallah wa ayyakun khata'an faminni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an. Ini adalah pendapatku dengan pendapatku, kalau benar berarti dari Allah, kalau salah berarti itu yang salah aku sendiri dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanallah. Sikap sportif. Dan ini yang sangat patut kita tiru. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga telah memberikan contoh yang seperti itu. Di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, "Idza shahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsun wa qultu qawlan fa ana raji'un 'an qawli qa'il fi dzalikal hadits." Apabila telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara aku mempunyai pendapat yang berbeda dengan hadis itu, maka aku rujuk dari pendapatku. Aku kembali kepada hadis itu. Sportif. Dan semua ulama mengatakan begitu. Intinya adalah idza shahhal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis sahih, itu adalah madhabku. Pendapatku. Jadi tidak boleh, apalagi fatwa, memberikan fatwa, cari yang gampang-gampang. Cari ya di kitab-kitab khilaf itu, kan ada fikih 4 madhab, itu kan ada. Dia cari masalah ini yang paling gampang siapa? Oh, Imam Abu Hanifah. Mengikut ini saja saya. Kemudian cari lagi masalah satu. Oh, masalah ini yang paling gampang Imam Syafi'i. Mengikut Imam Syafi'i saja. Wah, itu nanti zindik namanya. Karena setiap ulama itu selalu ada ketergelincirannya. Dan kalau kita mengumpulkan ketergelinciran para ulama, maka terkumpul dalam diri kita semua ketergelinciran. Jadi ulama ada salahnya. Kalau kita selalu mengambil kesalahan ulama kita kumpulkan, maka terkumpul dalam diri kita kesalahan-kesalahan saja. Zindik bisa kufur. Contohnya masalah nikah aja paling gampang. Ada pendapat yang mengatakan nikah tanpa wali dari pihak perempuan tidak apa-apa. Bahkan tanpa saksi pun tidak apa-apa. Iya, saya nutup pendapat ini saja. Sehingga nikah cari orang perempuan saja, dibawa ke hotel langsung tanpa wali, tanpa saksi, ya, saya nikahi kamu, maharnya 100.000. 1 jam nikahnya ya. Iya, saya terima. Enak. Loh, ada dalilnya. Dalilnya ini loh kitabnya, kamu baca sendiri. Oh, kitab bundul enggak bisa saya. Oh, diakali, kitab bundul. Seperti itu. Ada loh orang seperti itu ada. Orang yang sukanya cari-cari pendapat yang nyeleneh-nyeleneh. Sehingga terkumpul dalam dirinya kenyelenehan-kenyelenehan. Pernah ada kitab yang ditulis seperti itu. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau menukil dari Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi menukil dari Abu Ismail Al-Qadhi. Waktu itu penguasa yang hidup Al-Mu'tadid, dia itu diberi satu kitab. Satu orang itu ngarang kitab ya, mungkin untuk mencari muka di hadapan penguasa. Jadi kitab itu khusus mengumpulkan ketergelinciran para ulama. Jadi pendapat-pendapat ulama yang gampang-gampang, yang merupakan ketergelinciran para ulama, dikumpulkan dalam satu kitab. Maksudnya dia mungkin menjilat kepada penguasa. Wah, bagus kitab ini. Gampang semuanya ya. Kan gampang, kan boleh semuanya istilahnya. Lalu akhirnya dijawab oleh Abu Ismail Al-Qadhi, "Musannifu hadzal kitab zindiq. Wa ma min 'alimin illa walahu zallah. Wa man jama'a zalalal ulama thumma akhadha biha dhahabatinuh. Penulis kitab ini adalah orang zindiq, orang yang jahat, mau ngerusak Islam. Karena tidak ada seorang ulama pun, melainkan dia mempunyai ketergelinciran, pendapat yang keliru. Barang siapa mengumpulkan ketergelinciran para ulama, pendapat-pendapat yang keliru itu, lalu diamalkan, maka hilang agamanya. Kemudian beliau perintahkan supaya kitab itu dibakar. Jadi semenjak dahulu kala sudah ada orang-orang model seperti itu. Maksudnya memberikan kemudahan-kemudahan, tapi ternyata hasilnya adalah malah menyesatkan. Ini masalah fatwa, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dan orang yang memberikan fatwa secara ngawur, dia harus siap-siap untuk masuk ke dalam api neraka, karena dia menyesatkan. Apalagi kalau fatwa itu menyangkut, ya kayak tadi, sampai orang mati. Apalagi sampai memutuskan hukum-hukum yang berat, sampai mengkafirkan orang. Allahu Akbar. Luar biasa, beratnya bukan main. Kemudian selanjutnya, di bab yang nomor ke-43, beliau membawakan satu judul, Babun Nahyi Anit Takassubi Bil Quran. Bab larangan mendapatkan upah dari Al-Quran. Jadi orang ngajar Al-Quran, boleh apa tidak dia mendapatkan upah. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man akhadha 'ala ta'limil Qur'ani qausan qallatahu Allahu qausan min nari yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengambil dari mengajar Al-Qur'an itu upah berupa busur, busur panah itu loh, maka nanti Allah akan mengalungkan di lehernya busur dari api hari kiamat. Subhanallah. Padahal busur enggak boleh. Kemudian ada riwayat yang lebih lengkap dari itu, dan sebagai penjelas diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Alam tunasan min ahli suffa al-kitaba wal-qur'ana." Aku mengajarkan kepada sebagian ahli suffa, mengajarkan kitab dan Al-Quran. Ahli suffa itu orang-orang yang mereka tinggalnya di belakang rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya pekerjaan dan mereka juga tidak punya tempat tinggal. Kerjaan mereka itu hanya kumpul Nabi, menuntut ilmu dari Nabi, dan ikut berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Suffah. Pemimpin mereka adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini sahabat Ubadah bin As-Samit mengajarkan kepada mereka di antaranya Al-Qur'an. Fa ahda ilayya rajulun minhum qausan. Lalu ada seorang dari mereka memberikan hadiah kepadaku busur. Busur panah itu yang dibuat mana? Faqultu laisa bimal wa armi anha fi sabilillah azza wa jalla. Ini kan bukan harta. Ini bisa saya pakai untuk jihad di jalan Allah, perang nanti. La atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alannahu fa ataitu. Aku akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bertanya kepada beliau tentang ini, boleh apa enggak aku nerima. Lalu aku datang kepada beliau, aku tanya, "Faqultu ya Rasulullah, ahda ilayya qausan mimman kuntu u'allimuhu al-kitaba wal Qur'an wa laysa bimal wa armi biha wa armi anha fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ada seorang yang aku mengajarkan kepada dia kitab dan Quran. Orang itu memberi hadiah kepadaku busur. Itu kan bukan harta ya Rasulullah. Dan bisa saya pakai untuk bekal perang nanti, bisa bilillah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha." Kalau kamu ingin diberi kalung dari api, kamu terima saja. Kalau kamu ingin diberi kalung dari api, kamu terima saja. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala qari'in yaqra thumma sa'al. Beliau lewat kepada seorang pembaca Al-Qur'an. Setelah baca Quran, minta uang. Setelah baca, minta uang. Fastarja. Lalu Imran bin Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget beliau. Baca Quran lalu minta uang. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qara'a al-Qur'an falyas'al Allah bihi. Barang siapa baca Quran, maka hendaklah mintanya minta kepada Allah. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihin nas. Karena akan datang kaum-kaum yang mereka membaca Al-Qur'an lalu minta-minta kepada manusia dengan Al-Qur'an. Minta-minta uang kepada manusia dengan Al-Qur'an. Sehingga istilahnya ada ngaji borongan. Ya, ada ngaji borongan. Dengan nanti berapa, 3 hari berapa borongannya. Nah, itu. Siap-siap diberi kalung dari api neraka. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad bin Hanbal Al-Baghawi dengan sanad yang hasan dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'allamu Al-Qur'an wasalullaha bihil jannah. Belajarlah kamu Al-Qur'an dan mintalah kepada Allah syurga dengan Al-Qur'an. Jadi Quran itu arahnya syurga. Qabla an yata'allamu qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi dunya. Sebelum datang kaum yang mempelajari Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Al-Qur'an untuk mencari dunia. Fa innal Qur'an yata'allamuhu thalatha. Karena Al-Qur'an itu dipelajari oleh 3 kelompok. 3 kelompok yang belajar Al-Qur'an. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama-tama rajulun yubahi bihi, orang yang membangga-banggakan diri dengan Al-Qur'an. Dibuat bangga-banggaan, dibuat sombong-sombongan. Yang kedua, wa rajulun yastakulu bihi. Yang kedua adalah orang yang minta makan dengan Al-Qur'an. Jadi Quran dibuat untuk mencari makan. Yang ketiga, wa rajulun yaqra'uhu lillah, dan orang yang baca karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kelompok. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu naqra'ul Qur'an wa fina al-a'rabiyyu wal 'ajami. Keluar kepada kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, ketika itu kami sedang membaca Al-Qur'an, pada kami ada orang A'rabi, orang Badwi, dan orang 'Ajami, orang non-Arab. Jadi campur ya semuanya. Faqala, lalu beliau bersabda, ikra'u fakullun hasan. Bacalah, semuanya adalah baik. Sama semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Wasayaji'u aqwamun yuqimunahu kama tuqamul kidhu. Yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Nanti akan datang kaum-kaum yang mereka menegakkan Al-Qur'an seperti menegakkan apa namanya, anak panah. Jadi membaca ya, diperindah bacaannya, tapi mereka itu yata'ajjalunahu ai yatlubuna biqira'atihi al-ajilah min 'ardid dunya. Jadi membacanya itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ganjaran tunai di dunia. mendapat upah tunai di dunia. Wala yata'ajjalunahu ay la yuriduna bihil ajila wahil akhirah, tidak menginginkan yang nanti akhirat, jadi ingin yang cepat. Subhanallah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh At-Tahawi, Imam Ahmad, Ibnu Asakir dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Abdurrahman bin Shibl Al-Ansari. Beliau mengatakan anna Muawiyah taqala lahu, bahwasanya sahabat Muawiyah berkata kepadanya, idza ataita fustati faqum fa akhbir ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendatangi kemahku maka bangkitlah, beritahukan kepadaku apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi, jangan kamu makan dengan Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'an untuk cari makan. Wala tastaktiru bihi, jangan pula Al-Qur'an itu untuk memperkaya diri, cari uang, memperkaya. Wala tajfu anhu, jangan pula meremehkan Al-Qur'an. Wala taghlu fihi, jangan pula berlebih-lebihan dalam mengamalkan Al-Qur'an. Ini semua adalah riwayat-riwayat yang semuanya itu berisi tentang larangan mendapatkan upah daripada mengajarkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Adapun hukumnya, memang para ulama berbeda pendapat. Kalau hadisnya jelas seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan orang mengajarkan Al-Qur'an lalu menerima upah itu boleh. Apa alasannya? Dalil mereka itu adalah hadis tentang seorang sahabat yang meruqyah. Meruqyah, ada beberapa sahabat datang ke desa, lalu kepala desa itu disengat kalajengking. Lalu mereka datang kepada sahabat Nabi untuk minta diruqyah, dikasih bacaan Al-Qur'an. Kemudian ada seorang sahabat yang datang kepada dia meruqyah, dibacakan Al-Fatihah, lalu sembuh. Lalu diberi upah berupa beberapa ekor kambing dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui. Ini dijadikan dalil boleh. Padahal ini bukan dalil. Meruqyah dengan mengajarkan Al-Qur'an berbeda. Kalau meruqyah boleh. Ruqyah lalu dikasih upah boleh. Tanpa mengharapkan upah loh ya, diberi lalu diterima. Antara meruqyah mengobati dengan Al-Qur'an dengan mengajarkan Al-Qur'an berbeda. Para ulama yang mengatakan boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu, orang yang ketika mengajarkan Al-Qur'an itu sama sekali tujuannya bukan materi duniawi, bukan itu tujuannya, bukan itu. Tujuannya bukan itu sama sekali. Hanya saja karena waktunya dia itu habis untuk mengajarkan Al-Qur'an, sementara dia punya keluarga, punya anak, punya istri, maka tentu anak istrinya butuh untuk tunjangan. Sehingga dia diberikan tunjangan untuk kebutuhan keluarganya, karena memang waktunya dia habis untuk mengajarkan Al-Qur'an. Tapi dia tujuannya bukan uang. Berbeda loh ya. Karena ada orang yang memang tujuannya itu dunia, ada. Jadi ada orang memang sengaja seakan-akan Al-Qur'an itu atau mengajarkan ilmu agama seakan-akan sama dengan orang bisnis, semuanya serba hitung-hitungan, sekian sekian sekian pakai kalkulator ya. Padahal ini enggak pakai hitung-hitungan. Yang penting adalah cukup untuk dia dan keluarganya, sementara dia nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak ya seperti itu. Termasuk ngaji-ngaji borongan. Nah, itu dosa itu. Siap-siap untuk diberi kalung dari api. Ada loh ngaji borongan itu. Ya, nanti baca ini berapa puluh ribu kali, nanti berapa upahnya ya. Atau kadang bawa anak-anak yatim, apalagi yang baca itu anak yatim tambah mujarab ya. Undang anak yatim baca Quran sekian kali, ayat kursi berapa, 999 ribu, nanti supaya sakti ya, supaya dagangannya laris, nanti dikasih berapa, Ayat kursi satu kali, upahnya sekian. Dua kali sekian. Wah, na'udzubillah. Apalagi para orang tua itu banyak yang mengarahkan anaknya untuk menjadi mesin-mesin pencetak uang. Yang jadi masalah lagi, anaknya diarahkan belajar agama, tapi tujuannya untuk mendapatkan materi duniawi. Kamu belajar agama saja. Sekarang orang-orang guru agama itu kaya-kaya, prospeknya itu bagus sekarang. Nah ini yang bahaya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya untuk mencari wajah Allah, ilmu-ilmu akhirat, ternyata tiadalah dia mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia, maka balasannya dia tidak akan mendapatkan bau surga hari kiamat. Jadi dia tidak mengharapkan itu. Cuman kalau diberi dia tidak menolak. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharapkan apa-apa daripada dakwah. Tapi kalau diberi beliau tidak pernah menolak. Kecuali kalau sedekah beliau nolak karena beliau dilarang menerima sedekah. Tapi tanpa perhitungan. Jadi sekarang yang ada ini adalah perhitungan. Karena dia sungkan menetapkan tarif, terpaksa harus ada sekretarisnya. Ya. Berapa? Tanyakan sekretaris saya saja. Nah, nanti ada tarifnya. Berapa biaya sekretarisnya? Seperti itu. Subhanallah. Jadi mereka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, mengharapkan upah yang tunai di dunia dan mereka tidak mengharapkan upah yang nanti di akhirat. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ini adalah sebuah rahasia, tapi ini adalah nyata. Orang itu kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan Allah. Pasti dapat Allah, dapat akhirat pasti. Soalnya dia itu ikhlas karena Allah, tujuannya akhirat. Dan dia oleh Allah diberi bonus dunia. Itu sudah sunnatullah, sudah berjalan semenjak dulu kala. Itu dalam hati, niat dalam hati. Yang tahu adalah kita sendiri. Tapi kalau orang itu niatnya adalah dunia, akhirat enggak dapat. Karena dia niatnya adalah dunia, enggak dapat akhirat. Dunia pun yang dia cari mungkin dapat, mungkin tidak. Alangkah ruginya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal dengan niat masing-masing orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Termasuk ya di negara-negara Islam seperti negara Saudi Arabia, itu jabatan-jabatan keagamaan mendapatkan gaji yang cukup besar dari pemerintah langsung. Jabatan keagamaan gajinya besar. Termasuk muadzin, muadzin ya, imam itu gaji besar muadzin. Kalau muadzin dia itu di masjid besar, masjid jami', itu sampai 6.000 real gajinya. 6.000 real, 1 real berapa? Sekitar 3.000 1 real. Dikalikan aja 6.000 real berarti berapa? Cuman adzan saja, belum lagi imam. Nah, sekarang para muadzin dan para imam kembali kepada niatnya, tujuannya apa? Apakah dia menjadi muadzin tujuannya adalah mendapatkan 6.000 real itu, ataukah dia memang saya adzan ini karena memang ini fadilahnya luar biasa, saya kepingin adzan. Niat saya lillah kan pengin dapat fadilahnya adzan. Karena muadzin itu nanti hari kiamat atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang paling panjang lehernya hari kiamat, itu bukan berarti lehernya panjang itu ya. Maksudnya adalah kedudukan dia itu sangat mulia hari kiamat nanti. Tujuannya itu. Tujuannya ikhlas karena itu dapat tunjangan dunia. Masya Allah. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semuanya kembali kepada hati. Niat. Niatnya mana? Ini atau itu? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunia yusifuha, awi mra'atin yang kihuha, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Orang yang niatnya itu adalah Allah dan Rasulnya, ketika hijrah dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Orang yang niatnya itu adalah prospek di tempat hijrahnya sana, karena perniagaannya bagus di sana, atau karena mengejar wanita, ya dia dapat itu, dapat perempuan. Seperti ada kisah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Daqiq, kisah Muhajiru Ummi Qais. Ada seorang yang saat itu dia tidak mau hijrah ke Madinah. Ternyata dia punya kekasih, kekasihnya bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini hijrah ke Madinah. Dan Ummu Qais mengatakan, saya tidak mau kamu nikahi kecuali kalau kamu juga hijrah ke Madinah. Akhirnya pacarnya yang laki-laki itu ikut hijrah ke Madinah. Mengejar siapa? Ummu Qais. Dapat siapa dia? Dapat Ummu Qais. Akhirnya dia dikenal dengan Muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah karena Ummu Qais, enggak dapat Allah, enggak dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin waqtid dayna 'anil madinin washfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, apabila ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada yang mendapatkan kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah dia kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit, berilah kesembuhan, kesabaran, ketabahan. Jadikanlah penyakit itu pelebur dosa, penambah pahala, dan peninggi derajatnya. Apabila ada yang meninggal dunia, berikanlah kepadanya kasih sayangmu, ampunanmu ya Allah. Jadikanlah dia keluar dari sempitnya dunia menuju luasnya kasih sayangmu dan ampunanmu yang tanpa batas. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.